Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih bersama pembahasan tentang adab menyampaikan nasihat. Sudah berapa adab yang kita pelajari? 4 adab. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, mengamalkan apa yang disampaikan. Yang keempat, memilih metode yang tepat. Yang kelima, tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat. Apa? Tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya tanam jasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ukuran kesuksesan seorang menyampaikan nasihat atau tidak sukses itu tidak mesti diukur dari apakah yang dinasehati itu menerima atau tidak. Jadi belum tentu orang itu dianggap gagal menyampaikan nasihat ketika nasihatnya tidak diterima. Akan tetapi, tentu kita pengen enggak nasihat kita diterima? Pengen. Nasihati anak sholat, pengennya anak ya sholat. Nasihati istri pakai jilbab, pengennya istri pakai jilbab. Istri menasihati suami supaya sholat ke masjid, pengennya sholat ke masjid. Akan tetapi, karena kita punya kehendak seperti itu, maka tentunya supaya nasihat itu bisa diterima, maka kita ini dituntut ketika menyampaikan nasihat tidak ngasal. Apa ngasal? Sekarpe. Yeah. Yang penting saya sudah sampaikan. Enggak. Di dalam agama kita diajarkan bahwa nasihat itu ada etikanya, ada caranya, ada prosesnya supaya nasihat itu diterima. Jadi yang namanya nasihat itu bukan sekedar yang penting saya bebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Bukan hanya itu. Sebagaimana sebagian orang ketika mengatakan, loh kamu sudah nampaknya sudah. Gimana? Ya sudah saya sampaikan saja. Yang penting saya sampaikan. Yang penting saya nanti sudah bebas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kan dikatakan ma'ziratan ila rabbikum. Yang penting saya sudah bebas di hadapan Allah. Enggak. Baca ayatnya sampai selesai. Wala'allahum yahdharun. Ini sebagian orang berdalil dengan Al-Quran cuma diambil sepotong. Contoh. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celaka wong sholat. Bis sholat be. Si celaka mendingan ora sholat. Itu karena ngambil ayat sepotong. Jajal dilanjutkan. Fawailul lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, orang yang tadi mengatakan, yang penting kan kita nyampaikan nasihat, gak usah repot-repot kita cari adab, etika, cara, gak usah repot-repot. Dalam Al-Quran, Allah hanya berfirman, ma'ziratan ila rabbikum. Yang penting kita bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Baca ayatnya sampai selesai. Ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum ma'ziratan ila rabbihim wala'allahum yahzarun. Baca akhir ayatnya wala'allahum yahzarun, siapa tahu mereka menerima. Perhatikan, berusaha supaya nasihat diterima itu ajaran Al-Quran. Dan diantara cara supaya nasihat itu diterima adalah tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat. Maksudnya tanam jasa itu apa, Ustaz? Ente berbuat baik sama dia. Ente kasih dia apa, ditraktir kek, punya oleh-oleh baru pulang dari kota, kirim ke dia. Apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada dia, kita kasih kepada dia. Emang kenapa, Ustaz? Efeknya luar biasa. Jadi ketika kita sudah berbuat baik sama seseorang, itu sangat menggugah jiwa hati orang tersebut untuk menerima apa yang akan kita sampaikan kepada dia. Jadi orang yang sudah kita baiki, orang yang sudah kita bantu, orang yang sudah kita tolong, orang yang sudah kita hadiahi, paling tidak dia itu sudah jatuh hati kepada kita. Oh, si Fulan ya, loman banget. Minimal dia itu sudah seperti itu. Oh, itu luar biasa itu. Ketika hatinya sudah jatuh hati sama kita, itu ibarat dia itu punya pintu awalnya tertutup, sudah mulai terbuka. Dari celah itu kita manfaatkan untuk masuk atau tidak. Nah, ini ada sebagian orang, lawangnya si ketutup, pengennya nabrak baik. Gimana mau bisa masuk? Lawang pintunya belum dibuka kok. Jadi fungsi dari tanam jasa tadi adalah apa? Membuka. Pintu yang masih ketutup itu supaya terbuka sedikit. Syukur-syukur bisa akeh. Ya nek buka sedikit yang mlebune mandan apa? Mandan miring-miring mlebune. Tapi syukur-syukur pintunya bisa terbuka. Kapan pintu itu akan terbuka lebar? Kalau jasa yang kita tanamkan kepada orang tersebut itu banyak. Ya. Kalau hanya sekedar kita gawakakan goletakan sandal hilang, ya lumayan lah kuwi mandan apa ya? Kebuka titik. Nek saben dina goletakan sandal hilang, insyaallah lama-lama apa? Lawangnya akan terbuka lebar. Kira-kira seperti itu. Jadi efek dari tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat itu dahsyat. Cuman anehnya, walaupun orang faham kalau kita berbuat baik sama seseorang, maka dia akan mudah menerima nasihat kita, tapi kenyataannya adab yang satu ini sangat disayangkan, sering diabaikan oleh para penasehat. Sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kira-kira sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Sudah tahu manfaatnya besar, tapi nggak dipraktekkan. Kira-kira apa sebabnya? Biaya. Apa mesem biaya? Tanam jasa, nanti saya akan jelaskan. Tanam jasa itu nggak harus pakai duit. Pakai 3S aja. Apa itu? Senyum, salam, sapa. Orang butuh duit, Bok. Kenapa? Kok males? Kenapa kira-kira? Bebeh, bebeh ya pada baik kalau males. Kenapa bebeh itu pertanyaannya? Karena manusia punya salah satu tabiat jelek. Jadi manusia itu punya tabiat jelek banyak. Gawan bayine menungsa, sifat jeleknya itu banyak. Saya pernah sampaikan di mukaddimah tafsir surat Al-Adiyat. Nanti panjenengan cari di kajian.net audionya. atau videonya panjenengan cari di ufit.tv. Ya. Di mukaddimah, di prolog surat Al-Adiyat saya jelaskan beberapa sifat-sifat dasar buruk manusia yang pancen gawan bayi. Di antara sifat tersebut adalah sifat tergesa-gesa alias kesusu. Ini salah satu sifat jelek manusia yang memang Allah tanam di dalam diri manusia sejak dia lahir. Suka tergesa-gesa. Di mana Allah jelaskan itu? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 11. Surat Al-Isra ayat 11. Dalam surat Al-Isra ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang punya sifat ajula. Ngajula itu artinya tergesa-gesa. Ustaz, apa hubungannya antara tergesa-gesa sama enggak mau tanam jasa? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Apa kira-kira? Yang namanya tanam jasa itu butuh waktu enggak? Butuh waktu. Butuh proses. Butuh keluar tenaga. Butuh keluar kadang-kadang biaya. Kira-kira yang seperti itu cocok enggak dengan sifat tergesa-gesa? Ya orang cocok. Tergesa-gesa itu mendorong seseorang pengin segala sesuatunya terjadi secara simsalabim. Jadi pengine duwe anak langsung soleh hafal Quran 30 juz. Sekangen di mbah ramane be juz ama ora? Ora hafal pengin anake apal 30 juz. Juz 30 be urung apal karepe anake apal 30 juz iki kepriwe? Memang tabiat dasarnya manusia itu penginnya segala sesuatu terjadi maktuing. Alias segala sesuatu pengennya instan. Makanya apa-apa sekarang instan. Mie instan. Apa maning? Apa saya minta? Kopi instan. Terus? Cuma itu dok? Apa? Bubur instan. Apa maning? Masih banyak kan ya? Segala sesuatu yang instan. Sekarang pengen hidayah instan. Mana anak dodolan hidayah instan yang nasi itu kundin, ya. Gak bisa. Segala sesuatu itu butuh proses. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Instan gak? Enggak. Lama gak? Lumayan. Berapa lama? Langit dan bumi diciptakan. Yang urung lahir, iya urung lahir pancen pada baik. Tapi kan Allah cerita dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4. Dalam surat As-Sajdah ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Pertanyaannya, Allah mampu enggak menciptakan langit dalam 1 hari? Warasa sedina sedetik mampu enggak? Mampu sekali. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin menciptakan sesuatu cuma mengatakan kun. Apa kun? Jadi kamu, maka jadilah. Kenapa kok Allah menciptakan langit dalam 6 hari, padahal dalam sekejap Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Kata sebagian ulama tafsir, di antaranya Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau Fathul Bayan, kata beliau adalah untuk mengajari manusia tentang pentingnya yang namanya proses. Segala sesuatu itu butuh tahapan. termasuk dalam mendapatkan hidayah. Nasihati sama orang, jangan buru-buru. Tanam dulu jasa kita sama dia. Suami menasihati istri, istri menasihati suami, guru menasihati siapa? Murid. Teman menasihati teman, bos menasihati bawahan, bawahan menasihati atasan. Ini semuanya butuh proses. Tidak bisa ujuk-ujuk mak tuing seperti membalik telapak tangan. Apalagi dakwah di masyarakat, subhanallah. Yang namanya kekeliruan di masyarakat, kadang-kadang ada satu kekeliruan yang sudah tertanam di masyarakat selama 100 tahun. Bahkan ada yang sudah 200 tahun, bahkan ada yang sudah 1 abad. Enggane sedina arep dirubah, enggak mungkin, ya. Itu namanya menyalahi sunnatullah. Ya. Sunnatullah menetapkan bahwa segala sesuatu butuh proses. Ustaz, itu adab tanam jasa gue kangen di dasar ya Ustaz. Bagus, kalau ada yang mau bertanya seperti itu, bagus. Dari praktek Rasulullah SAW. Dari praktek Rasulullah SAW. Saya akan bawakan dua contoh praktek Rasul SAW. Sebelum menyampaikan nasihat, tanam jasa dulu. Contoh yang pertama, dakwah beliau, nasihat beliau yang disampaikan kepada sesama muslim. Contoh yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada non-muslim. Karena nun sewu, banyak di antara kita konsentrasinya nasihat kepada sesama muslim. Kepada non-muslim, lah mbuh. Pancen wis takdire. Ini saya akan bawakan dua contoh. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW tanam jasa sebelum menasehati sesama muslim. Dan contoh yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW memberikan atau menanam jasa kepada non-muslim sebelum menasehati dia. Contoh yang pertama, dialami oleh seorang sahabat namanya Hakim Ibnu Hizam. Siapa nama sahabatnya? Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Pada suatu hari aku minta sama Rasul SAW sesuatu, harta lah intinya. Minta harta, fa'a'tani, maka aku pun dikasih sama Nabi SAW. Sudah dapat kan? Dikasih dapat. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi. Fa'a'tani, maka beliau ngasih aku lagi. Sudah berapa kali ini? Dua kali. Tsumma sa'altuhu, kemudian ketiga kalinya aku minta lagi sama Rasul. Fa'a'tani, dan dikasih lagi sama Rasul. Berapa kali? Tiga kali. Dan di tiga-tiganya dikasih terus sama Rasul SAW. Kalau ada pengemis datang ke rumah jenengan, diwei sewu, pak kurang, priwe, tambah maling. Kok mesem? Ini mesemnya mesem. Dikasih lagi? Enggak. Bok tuman ya. Iya. Itu diantara perbedaan antara kita dengan siapa? Rasulullah SAW. Bukan itu satu-satunya perbedaan. Masih banyak perbedaan yang lain. Ini salah satunya. Ya. Apalagi kalau sudah dikasih ya 1000. Kira-kira kalau dia dikasih 1000, kita kasih lagi, dia minta lagi, kita kasih berapa? 5000? 500 bok? Iya. Jadi ngerti Ustaz? Dua kali kan ya? Dua kali, berarti 1500. Kalau dia minta lagi, dikasih apa? Bukan dikasih apa-apa, dikasih semprot. Nabi SAW diminta sama Hakim Ibnu Hizam tiga kali, dan setiap minta dikasih sama Rasulullah SAW. Tapi lihat apa yang disabdakan oleh Nabi setelah itu. Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta itu hijau dan manis. Harta itu hijau dan manis. Apa maksudnya hijau? Hijau gue enak di sawang. Makanya coba, rumah-rumah kita kalau di selingnya ada pohon-pohon warnanya hijau, rasanya gimana? Enak, betah. Sawah lagi ditanami hijau, rasanya enak. Tapi kalau misalnya rumah wit siji ya orang anak, rasanya gimana? Gersang. Maka Nabi SAW mengistilahkan harta ini dengan hijau. Ora kudu apa-apa klambine hijau, umai hijau, ora kudu. Ini cuma menggambarkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa harta itu enak dipandang. Enggak cuma enak dipandang, Nabi katakan apa? Hulwah, manis. Berarti enak dipandang dan nikmat dirasakan. Nek kur enak dipandang tok, ora nikmat dirasakan ya ora enak. Ya. Apa contohnya? Enak dipandang, enggak enak dirasakan. Buah imitasi. Buah apa? Imitasi. Enak banget kon semangka, koton apa banget. Jajal ngono dirasakan. Mbak klotak, klotak, klotak. Nah ini enggak, ini harta beneran ini. Harta beneran. Nabi SAW katakan, khadiratun hulwah. Hijau dan manis. Ini nasihat Nabi pertama kali kepada siapa? Hakim. Kemudian Nabi melanjutkan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mendapatkan harta tadi, yang memperoleh harta tadi tanpa ngotot dan tanpa rasa rakus, akan diberkahi oleh Allah. Barang siapa memperoleh harta tersebut yang hijau dan apa tadi? Manis, tanpa ngotot, tanpa kerakusan, maka dia akan mendapatkan berkah di dalam harta tersebut. Kalau tadi hakim kelihatannya ngotot enggak? Ngotot, minta. Pertama kali datang minta, setelah itu minta lagi, minta lagi. Jadi harta itu bukan datang kepada dia tahu-tahu datang, enggak. Dia nyari terus, sudah dapat cari lagi, dapat minta lagi, dapat minta lagi. Ini rakus. Orang yang mendapatkan harta dengan dorongan kerakusan, maka dia akan diberkahi oleh Allah hartanya tersebut. Sebaliknya kata Nabi SAW, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِي. Barang siapa yang mendapatkan harta dengan kerakusan, dengan kengototan, maka dia tidak akan diberkahi di dalam harta tersebut. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah nemui orang mangan ora wareg-wareg. Seceting entong urung wareg. Pernah ada orang datang ke rumah saya seperti itu. Ya, mengeluh, Ustaz, saya ini makan kok sulit kenyang, Ustaz. Biasanya berapa piring? Ya seceting, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lihat ini, Ustaz, perut saya jadi kayak gini. Jangan-jangan ibu enggak baca bismillah. Kayane Ustaz, no gue. Dibantu nang siapa? Dibantu nang setan. Ya. Seperti orang yang makan dan tidak kenyang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas, wahai hakim, lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Ini nasihat, semuanya nasihat. Kemudian Nabi SAW, kemudian hakim berkata, setelah dinasihati seperti itu, hakim berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, walladzi ba'athaka bil haqq, demi Allah, la azra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Demi Allah, wahai Rasul, setelah aku dengar nasihatmu ini, aku bersumpah tidak akan minta apapun kepada seorang pun sesudahmu sampai aku meninggalkan dunia yang fana ini. Efek dari apa? Nasihat setelah didahului dengan tanam jasa. Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan bagaimana kalau seandainya tidak tanam jasa dulu. Ya. Masih ada kelanjutannya. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman ilal ata'i fayaba an yakbalahu minhu. Setelah Rasulullah SAW meninggal, siapa khalifahnya? Abu Bakar. Abu Bakar memanggil Hakim, wahai Hakim, ini ada jatah rampasan perang dari Baitul Mal, mau dikasihkan kepada Hakim, enggak mau Hakim menerima. Setelah Abu Bakar wafat, datang siapa? Umar. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa'aba an yakbala minhu syai'an. Setelah Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Dipanggil lagi Hakim, wahai Hakim, ini ada jatah buat kamu. Fayakba, enggak mau ngambil. Ah, Umar ini kan, wah jangan-jangan nanti semuanya dikasih, Hakim enggak dapat. Jangan-jangan nanti ada orang, ada isu mengatakan, oh Umar enggak adil, Hakim enggak dikasih. Maka Umar pun mengumumkan, inni ushidukum ya ma'asyaral muslimin ala hakimin, anni a'ridu alaih haqahu min halal fayakba an ya'khudah. Wahai kaum muslimin, saksikan. Aku sudah tawarkan harta ini kepada Hakim, akan tetapi Hakim tidak mau mengambilnya. Jadi bukan karena aku enggak bagi dia, tapi karena Hakim yang enggak mau. Kata rawi hadis tersebut, falam yazra hakimun ahadan minan nas ba'da Rasulillah SAW hatta tuwfi. Betul-betul Hakim tidak lagi pernah minta-minta sama orang lain sampai dia meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Berarti nasihat yang disampaikan Rasul masuk enggak? Masuk. Pernah enggak kita dengar hadis al-yadul ulya khairun minal yadis sufla? Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Pernah enggak dengar hadis ini? Pernah enggak? Pernah. Sering. Dian kawit SD wis tau krungu ya. Tapi sampai sekarang tangan kita di mana? Di atas Ustaz, aku kan jukutnya kayak gini Ustaz. Itu namanya kias, itu namanya bahasa kiasan. Ya, ini mau tangan di bawah itu maksudnya minta, tangan di atas maksudnya ngasih. Kenapa? Ini hadis sering kita dengar. Hakim dengar sekali langsung sampai mati enggak mau tangannya di bawah. Selain karena berkahnya dakwah Rasul adalah karena efek dari apa tadi? Tanam jasa. Hakim minta pertama kali, kasih. Kedua kali, dikasih. Ketiga kali, dikasih. Mau gak mau, Hakim kan jadi sayang sama Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ini memang dermawan. Kalau misalnya, ini misalnya, dan itu gak terjadi. Misalnya, pertama kali minta gak dikasih, langsung dinasehati. Minta ya, minta gak usah dikasih. Ada pengemis datang ke kita, minta pak nuwun, nuwun sewu pak, nuwun nopo, nuwun duite. Ya. Minta dia, minta. Kemudian kita enggak kasih, ke mas, sabar ya menghadapi hidup ini. Hidup itu memang penuh dengan cobaan. Nabi kita mengajari kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya sing sabar ya, sabar menghadapi kehidupan ini. Kira-kira kepriwe? Diterima enggak nasihatnya? Loh, medit. Iya apa enggak? Iya. Walaupun mungkin maksud kita bukan itu. Maksud kita itu adalah betul-betul ingin nasihati. Atau mungkin memang ada sifat pelitnya. Agar tetapi setan itu akan terus menggoda. Oh, kayak anu orang nasihati orang. Kayak anu pelit. Jadi. Ya itulah yang namanya usaha supaya nasihat diterima. Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti itu. Jadi kalau mau ngasih nasihat, kasih dulu apa sama dia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Nabi tanam jasa kepada siapa? Sesama muslim. Siapa tadi namanya? Hakim Ibnu Hizam. Contoh yang kedua, Nabi tanam jasa kepada non-muslim. Siapakah aktor hari ini? Beliau adalah seorang yang bernama Sofwan Ibnu Umayyah. Siapa namanya? Sofwan Ibnu Umayyah. Sofwan Ibnu Umayyah aslinya seorang musyrik. aslinya seorang musyrik. Dan Sufwan ibn Umayyah adalah seorang pembesar, seorang tokoh di kaumnya. Nabi SAW pengen supaya Sufwan ini masuk Islam. Akan tetapi Nabi tidak ujuk-ujuk, yuk mlebu Islam, enggak. Nabi SAW tanam jasa dulu, dalam tanda kutip. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? A'tahu mi'atan minal ibil. Nabi kasih dia 100 ekor onta. Onta gue ya kira-kira harganya kayak sapi lah. Kemarin Idul Adha sapi berapa harganya? Berapa? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20. 15 lah, tengah-tengah lah. Ya, 15 juta. Berarti 100 ekor unta pira? 1,5 M tanam jasa. Supaya Sofwan mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Urung gelem lebih Islam. Makanya ini pelajaran ya. Jangan sampai kita memberikan coklat sekali, wis tukang coklat wingi jane ora gelem ngaji. Nembe sepisan. 1,5 M. Belum mau masuk Islam. Fa'atohu mi'ah. Ditambah lagi sama Nabi SAW 100 lagi. Berapa berarti? 3 M. Belum masuk Islam. Kira-kira kalau posisi kita seperti Rasul, getun apa? Getun siapa? Ngajok apa orang? Ya Allah, ngajok teman, mendingan gue bangun masjid. Ya. Atau mendingan gue tuku mobil. Ya. Belum masuk Islam. Tapi memang Rasulullah SAW harisun alaikum. Itu salah satu sifatnya Rasul. Beliau itu adalah seorang yang sangat semangat, sangat mengharap keimanan umatnya. Maka dikasih 3M belum masuk Islam, atahu mi'ah. Nabi tambah lagi 100 lagi. Berarti total berapa? 300 ekor unta alias sekarang 4,5 M. Nembe mlebu Islam. Kita dengarkan bagaimana efek dari tanam jasanya Rasul SAW di hatinya Sofwan. Beliau katakan, wallahi, laqad a'tani Rasulullah SAW ma'atani wa innahu la abghadun nasi ilaih. Demi Allah, ketika pertama kali Rasulullah SAW memberi saya 100 ekor unta, Muhammad adalah orang yang paling aku benci di muka bumi. Berarti pintune pancen udah rapet maning. Sudah rapet di kunci tambahi gembok gilas. Abghadun nas, manusia yang paling aku benci di muka bumi. Bukan dibenci, paling dibenci. Tapi lihat, dikasih, dikasih, dikasih. Beliau katakan, fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilai. Ketika Muhammad ini terus ngasih, ngasih dan ngasih, berubah Muhammad ini menjadi manusia yang paling aku cintai di muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Awalnya bagaimana? Paling dibenci, terus paling dicintai. Itu kan balik berapa derajat itu? 90. Ya ora ya. Balik kanan itu apa? 180, bukan 360, balik maning ya. 180 derajat. Bayangkan. Kalau tadi pintunya sudah dilas, sudah dikunci, gembok, dirantai, itu sudah terbuka dua-duanya, blong. Makanya masuk Islam. Ini loh contoh bagaimana memanfaatkan harta untuk kepentingan agama. Panjenengan-panjenengan yang memang mendapatkan karunia lebih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah SAW. 4,5 M dikeluarkan hanya dalam tanda kutip untuk memasukkan berapa orang? Satu orang. Sudah berapa uang yang kita keluarkan untuk mendakwahi tetangga, masyarakat, keluarga kita? Lah wong Medit kepriwe arep diterima dakwah? Enggak pernah ngirim sama tetangga. Kalaupun ngirim anu jangan wis arep mambu daripada dibuang, orang duwe ayam mendingan diwekaken tanggane. Kayak gitu dakwahnya mau diterima. Jauh panggang dari HP-nya. Ya. Gak pernah senyum sama orang lain. Saben ketemu mesti besengut. Kayaknya saben dina kayak ditagih utang apa ya. Saben dina kayaknya ngadepi apa itu? Apa yang tukang nagih itu namanya apa? Debt collector ya. Kayaknya dia orang bisa mesem. Saben dina ketemu kalau debt collector terus. Gak pernah senyum, gak pernah salam, gak pernah nyapa. Mau diterima dakwahnya, ngimpi kali. Ya. Tanam jasa. Ya. Berbuat baik sama orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang butuh waktu, butuh pengorbanan. Dan semakin besar pengorbanan kita, maka dengan izin Allah akan semakin besar pula pahala kita. Maka ini adalah anjuran buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Salah satu adab yang diajarkan di dalam Islam sebelum menyampaikan nasihat, apa dulu tadi? Tanam jasa. Jasa itu tidak mesti bentuknya uang, tidak mesti bentuknya barang, bisa jadi bentuknya adalah raut muka yang apa? Yang cerah, mesem, ya, salam, sapa. Terutama bagi mereka yang enggak bisa sedekah duit, ada alternatif sedekah mesem. Tabassumuka fi waji akhika laka shadaqah. Mesemmu di hadapan muka saudaramu itu adalah shadaqah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita buka pintu tanya jawab, saya ingin mengingatkan besok jadwal pengajian rutin di Masjid 17 insyaallah ba'da maghrib sampai isya dengan tema tazkiyatun nufus. Dengan tema tazkiyatun nufus. Bagaimana menasihati saudara kita yang punya pemahaman suka mengkafirkan orang lain seperti ISIS. ISIS banget. Ya, nasihatnya berilmu sebelum beramal dan berkata. Jadi sebenarnya munculnya paham-paham seperti ini, terlepas apakah itu by design oleh musuh-musuh Islam. Karena ada beberapa teori yang mengatakan itu by design. Artinya ISIS itu bikinan intelijen barat. Terlepas dari teori itu, kalaupun benar ya memang dari dulu yang namanya orang kafir gak pernah akan ridho kepada kita. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Dengan begitu banyak cara, antaranya dengan menjelek-jelekkan Islam, dengan membuat kayak tadi kalaupun benar. Kalaupun enggak benar, kita katakan kalaupun teori by design tadi gak benar, maka kita katakan sumber utamanya adalah maaf kebodohan terhadap ajaran agama. Itu sumber utamanya. Loh Ustaz, masa wong kaya-kaya keton ibadai rajin, ya penampilannya masya Allah, masa bodoh Ustaz, masa gak paham agama. Loh, barusan kemarin, pengajian yang lalu, kita ceritakan tentang orang-orang apa kemarin? Khawarij. Apa kata Nabi SAW? Masih ingat? Tahiruna salatakum ila salatihim. Kalian wahai para sahabat, kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian minder. Minder karena apa? Karena luar biasa bagusnya lahiriah salat mereka. Lahiriahnya, saya bicara tentang apa? Lah, kuton khusyuk. Jangan takbir yang nanti Allahu Akbar. Jangan kayak gue dean. Orang tahu beruah aku. Dean. Maksudnya ini kan menggambarkan bahwa para sahabat pun mereka merasa minder. Berarti kan luar biasa ibadah lahiriahnya mereka. Akan tetapi masalahnya kata Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, rajin maca Qur'an akan tetapi enggak paham apa yang dia baca, alias mereka tidak mengerti ilmu agama. Berarti munculnya paham-paham seperti ini adalah karena tidak memahami ilmu agama dengan baik. Makanya kunci utamanya, salah satunya adalah ngaji. Kalau orang sudah punya pemahaman seperti itu, biasanya ngaji. Merasa sudah paling pinter. Padahal jane urung pinter. Makanya jarang mereka ngaji. Sementing kapan ke gawe bome. Jadi ngaji ini ngaji cara gawe bom. Ya, nah kon ngaji lah, kita kan anu wis. Iku kita kan sudah kelasnya kelas berat itu kelas apa itu kelas teri kan? Ya, ngaji-ngaji ke kelas teri. Ya. Jadi intinya seperti itu, maka untuk menasehatinya kon sinau, ya, menasehatinya kon sinau. Ustaz, ada seorang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Setiap dia datang selalu minta-minta. Dan itu dilakukan terus-menerus, alasannya macam-macam. Tapi dikasih tidak mau sedikit. Wah, keberiwa gitu. Nah, kalau misalnya masih sehat. Kalau masih apa? Masih sehat. Dinasehati aja. Ustaz budi, Ustaz. Sampaikan aja. Yang namanya nasihat itu tidak harus dari atas ke mana? Ke bawah. Bisa saja dari bawah ke atas. Sampaikan nasihat. Masih seger kerja. Ya. Al-Hasan, Al-Husain, cucu-cucu Rasul SAW, Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasul SAW, kerja. Ya. Bahkan Aisyah, Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah itu keturunan Nabi atau bukan? Keturunan kelas tinggi, kelas atas, langsung putrinya Rasul, kerja. Sampai pernah Fatimah radhiyallahu anha ngeluh sama Rasul SAW, wahai Rasul, tolong dong carikan pembantu, ya, carikan pembantu, karena maaf Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu itu memang dari sisi harta kurang beliau, maka apa-apa digarap sama Fatimah di rumah. Ya mungkin kalau gambaran sekarang ngumbai dewek, masak dewek, ngasai dewek, nyapu dewek, ngepel, oh belum ada karena lantainya masih tanah. Bisa apa-apa sendirilah, ngangsu sendiri, ya, giling ini sendiri, apa-apa sendiri. Fatimah capek, kerja Fatimah. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, minta dibantu pembantu. Apa kata Nabi SAW? Ala adullukuma, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya? Apa kata Nabi SAW? Tusabbihinallaha thalathan wa thalathin. وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ كُلَّمَا أَتَيْتِ مَجَّعَكِ. Setiap mau tidur, yang lebih baik daripada pembantu, satu menit lagi, ya. Setiap mau tidur, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Bis praktek? Urung, kau pengin praktek. Berapa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kenapa enggak 33? Kayak gue aturane. Ya, itu yang diajarkan sama Rasul SAW. Jadi lihat bagaimana Fatimah sampai minta pembantu karena kerja, padahal putrinya Rasul SAW. Ya. Padahal putrinya Rasulullah SAW tidak mengandalkan pemberian dari para sahabat. Padahal kalau para sahabat tahu Fatimah kekurangan, yakin 100% bakalan berbondong-bondong. Akan tetapi karena mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Silakan. Muadzin, mana muadzin? Kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ustaz, bagaimana menasihati orang yang umurnya di atas kita, dan jika kita menasihati dia merasa lebih tahu dari kita padahal banyak perbuatan yang salah? Caranya, jadi kalau memang kita tahu dia itu lebih besar, lebih tua, lebih tinggi strata pendidikannya, maka caranya tidak dengan bahasa yang terkesan menggurui. Bahkan mungkin kalau perlu modelnya adalah tanya, "Mas, saya pernah baca buku anu, itu menurut jenengan gimana?" Seperti misalnya kita ingin menasehati guru kita misalnya. Sedangkan kita kan gak mungkin merasa, mungkin gurunya merasa ilmunya lebih banyak. Kita bawa buku, "Pak guru, saya pernah baca di buku anu seperti ini pak guru, keterangan selanjutnya sih bagaimana?" Padahal sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa pak guru itu mungkin belum baca buku itu. Jadi dengan cara-cara yang tidak terkesan menggurui, sambil didoakan mudah-mudahan hatinya terbuka. Ustaz, kalau tetangga kita hasad, kemudian kita tanam jasa supaya dia menjadi baik, apakah tidak menjadi perbuatan riya? Tergantung. Kalau tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah tidak. Ya. Walaupun memang para ulama menjelaskan, salah satu cara untuk menepis efek buruk dari hasad atau dengki adalah dengan berbuat baik kepada orang yang hasad kepada kita. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita pengen efek dari hasad orang lain kepada kita itu minim, berbuat baiklah sama dia. Semakin dia benci sama kita, semakin kita berbuat baik sama dia. Semakin dia merengut sama kita, semakin kita mesem sama dia. Kepriwe gue? Angel apa? Itu. Ya. Disebutkan kalau enggak salah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Makanya tidak apa-apa. Jadi dia semakin hasad kita baik sama dia enggak ada masalah. Cuman mungkin niatnya perlu ditanamkan, tujuan utamanya adalah kita mencari ridho Allah. Insyaallah kebaikan tetangga yang awalnya hasad kepada kita akan kita dapatkan. Dunianya dapat. Tapi jangan sampai kita cari dunia, kita korbankan apanya? Akhiratnya. Maka kalau niatnya baik, niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat dua-duanya. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Maka tinggal dipoles saja niatnya. Ustaz, memberi undian hadiah supaya orang mau sholat berjamaah, apakah diperbolehkan? Kayak apa misalnya? Jadi saben mangkat oleh lindingan nih gue. Jadi secara asal ya, saya gak tahu cara, teknisnya kayak apa, tapi secara asal, memotivasi orang untuk beribadah dengan duit itu gak ada masalah. Contohnya Rasulullah SAW mengajak siapa tadi? Sofwan bin Umayyah masuk Islam pakai apa? Pakai duit. Pakai onta. Itu kan duit juga, itu kan nominal, harta. Ngajak dia masuk Islam dengan harta. Enggak apa-apa. Ngajak sholat dengan harta kayak anak sekarang misalnya, supaya ngaji kita iming-imingi belikan sepeda, enggak apa-apa. Loh Ustaz, itu nanti apa enggak mendidik dia beribadah karena mencari sepeda, beribadah karena mencari duniawi, apa enggak mendidik seperti itu? Awalnya memang seperti itu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, kita didik dia. Jadi bukan kita kasih setiap hari, kasih-kasih, ngasuk orang diwai undian, orang mangkat. Karena apa? Karena harus ada sinkron, ya. Harus ada keseimbangan antara pendekatan duniawi dengan pendekatan nasihat dalam hati. Dan itulah yang dialami oleh sebagian kaum muslimin pada zaman Nabi SAW, sebagaimana dituturkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya." Ada orang-orang di zaman Nabi yang tidak masuk Islam kecuali karena pengin dunia. Ada di zaman Nabi orang-orang yang masuk Islam awalnya tidak mau masuk kecuali karena pengin dunia, sebab Rasulullah SAW kalau memberi seseorang itu seperti orang yang enggak takut miskin. Makanya pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW minta-minta dikasih sama Nabi sampai masuk Islam. Dikasih banyak banget. Ya. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat pernah Nabi SAW memberi seseorang kambing baina wadiyaini. kambing antara dua lembah. Berarti nek bahasane dhewe sikil jadi saalun-alun. Dikasih kambing saalun-alun. Utuh kambinge gedene saalun-alun. Akeh saalun-alun. Supaya masuk Islam. Langsung dia lari pulang ke kaumnya. Ya kaum aslimu. Yum pada melebu Islam. Ya, kira-kira seperti itu. Inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal fakr. Sesungguhnya Muhammad SAW memberi sesuatu. Memberi dan memberi. Seperti orang yang tidak takut jatuh miskin. Kalau kita kan ngawai sendiri. Lah jadi duitnya dari garis mainnya. Nabi kita enggak ngasih-ngasih. Seperti orang yang enggak takut miskin. Makanya ada orang-orang yang pada zaman Nabi masuk Islam karena pengin dunia. Akan tetapi lihat kelanjutannya. Apa kata Anas ibn Malik? Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma'alaiha. Tapi dengan berjalannya waktu. Pertama masuk Islam karena pengin apa? Dunia. Tapi dengan berjalannya waktu. Dengan nasihat, dengan wejangan, dengan sentuhan. Dengan berjalannya waktu enggak lama, orang tersebut lebih mencintai Islam dibandingkan dunia seisinya. Dunia seisinya tidak ada harganya lagi dibandingkan Islamnya. Padahal awal masuk Islam pengen dunia. Proses. Kembali lagi kepada proses. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala ukurannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.